Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Wakil Presiden Budiono meminta adanya pengaturan untuk pengeras suara azan di masjid-masjid. Wapres mengatakan, suara azan yang lebih halus dan sayup-sayup akan lebih merasuk ke sanubari daripada suara yang terlalu keras dan menyentak. Dulu Gubernur DKI Ali Sadikin juga pernah menghimbau tentang pengeras suara azan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Itu benar, benar sekali. Jadi masjid-masjid itu jangan menimbulkan polusi suara karena itu menimbulkan rasa kurang simpati terhadap masyarakat sekitarnya. Sehingga karena itu banyak orang yang misalnya orang non-muslim atau macam-macam itu tidak mau tinggal di dekat masjid karena selalu bising dengan suara masjid. Sehingga rumah di dekat masjid itu biasanya harganya murah. Jadi karena itu maka suara orang mengaji, ceramah, dan sebagainya itu hendaknya jangan membuat bising tetangga sekitarnya. Kalau azan tidak apa-apa. Tapi azan pun juga ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya jelek sekali, mengganggu. Jadi menurut hemat saya, jamaah masjid itulah yang harusnya mengatur masjid supaya merupakan tidak menimbulkan polusi suara. Saya sendiri tinggal di dekat masjid dan suaranya sangat mengganggu. Tapi bagi saya tidak apa-apa karena nggak tahu karena saya sudah terbiasa begitu. Tapi saya akui bahwa bagi orang lain, terutama bagi non-muslim, suara dari masjid itu sangat mengganggu. Jadi saran dari Wapres itu jangan disalahpahami. Itu suatu nasihat yang benar. Kan lebih enak kalau mendengar suara azan bagus daripada suara azan yang tidak enak didengar. Karena suara azan di tempat saya, di masjid tempat saya itu nggak enak didengar. Dan juga khutbah Jumat itu keras sekali dikumandangkan di udara, keras sekali yang mengganggu tetangga. Tapi azan itu nggak apa-apa, menurut saya kalau azan nggak apa-apa. Asal suaranya baik. Tapi kalau ceramah-ceramah, pengajian, dan sebagainya, itu tidak perlu diudarakan melalui loudspeaker, itu nggak perlu. Itu sangat mengganggu. Walaupun hal yang sama sebetulnya pernah saya dengar juga di Manado, di Minahasa sana, di daerah Kristen itu, suara dari gereja itu juga sangat mengganggu. Seharusnya umat Islam sendiri itu sadar. Tidak usah diatur, sudah bisa mengatur diri sendiri. Tapi banyak orang-orang pengurus masjid itu tidak menyadari seenaknya aja membuat bising. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat Dawam Raharjo, saya Wendy Lim.